Siapa yang kesulitan untuk menggabungkan antara majelis ilmu dengan zikir pagi, maka ada solusi yang bisa dilakukan. Solusinya adalah zikir pagi dilakukan setelah masuk waktu pagi. Dia tidak berkaitan dengan sholat subuh. Maka otomatis zikir pagi bisa dilakukan setelah azan subuh. Azan subuh, Anda bisa melakukan zikir pagi setelahnya. Sehingga tidak terganggu zikir pagi kita yang sangat penting itu. Saya beberapa kali membaca fatwa dari para ulama, diperbolehkan jika memang terdesak dengan majelis ilmu. Meskipun juga diperbolehkan setelah syuruq, karena satu dan lain hal mungkin antara setelah sholat subuh dengan syuruq ada pekerjaan, maka bisa dilakukan zikir pagi. Dan zikir pagi tidak mesti harus di masjid, bisa di rumah, bisa. Maka kadang-kadang kita tidak boleh bersu'udzon kepada orang yang habis sholat asar, dia berzikir setelah sholat, kemudian dia pulang ke rumah. Mungkin dia berzikir di rumahnya. Mungkin. Mungkin. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Jadi itu solusi saya ingin, sudah lama saya ingin beritahu tapi selalu lupa. Jadi setelah sholat subuh, setelah azan subuh bisa dilaksanakan zikir pagi. Baik, kita baca sekarang tafsir surat Ali Imran ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innalladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim tsamanan qalila أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bagian pahala di akhirat. Dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat. Dan tidak pula akan mensucikan mereka serta bagi mereka siksa yang pedih. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan orang-orang yang menjual janji Allah dengan dunia. Orang-orang yang menjual sumpah yang menyebutkan nama Allah di dalamnya dengan dunia. Mereka ini di akhirat tidak akan memiliki bagian apapun. Tidak dibicarai oleh Allah, tidak dilihat oleh Allah, dan tidak disucikan oleh Allah. Serta bagi mereka siksa yang pedih. Empat ancaman orang-orang yang melakukan praktek seperti ini. Apa prakteknya? Menukar janji Allah dan sumpah-sumpah yang mereka sebutkan dengan menyebut nama Allah dengan dunia. Ya, dengan dunia. Maka ini perbuatan tercela. Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan bahwa janji Allah yang ditukar tersebut adalah orang-orang yang menjual syahadat mereka demi mendapatkan dunia. Orang-orang yang murtad. Atau orang-orang yang menjual syahadat kedua mereka demi mendapatkan janji Allah, mendapatkan dunia, yaitu orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah, mengerjakan bid'ah demi mendapatkan dunia. Ini orang-orang yang menukar janji Allah dengan samanan qalila, dengan harga yang sedikit, dengan dunia. Harga yang sedikit tersebut dengan dunia. Jadi sekali lagi, yang dimaksud dengan menukar, menjual janji Allah dengan dunia adalah orang-orang yang melakukan kesyirikan dan orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah. Dia melakukan kesyirikan demi dunia, melakukan perbuatan bid'ah demi dunia. Maka mereka ini tidak akan mendapatkan bagian apapun di akhirat. Lihat perkataan Imam Ibnu Katsir, innal ladzina ya'taduna amma 'ahadahumullahu 'alaihi min ittiba'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa dzikri sifatihi an-nas wa bayani amrihi. Sesungguhnya orang-orang yang menukar, menjual apa yang mereka amma ahadahumullah, apa yang mereka telah berjanji kepada Allah. Janji mereka ini adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini bahayanya orang-orang yang melakukan kesyirikan dan melakukan perbuatan bid'ah demi mendapatkan dunia. Kemudian yang ketiga, makna menukar janji Allah, yaitu bersumpah tatkala berdagang dengan sumpah-sumpah yang dusta demi dunia. Dengan sumpah-sumpah yang dusta demi dunia. Bersumpah dengan sumpah-sumpah yang dusta tatkala berdagang. Nah, ulun bersumpah, nah ini modalnya sekian, padahal tidak sekian. Modalnya 1 juta, padahal modalnya 100 ribu. Mau terlalu banget lah. Ya, itu sumpah, sumpah yang dusta demi dunia yang sedikit. Ini masuk ke dalam hadis ayat ini. Ulaika la khalaqa lahum. Mereka tidak mendapatkan bagian apapun di dunia, di akhirat. Ya, mereka tidak mendapatkan bagian apapun di akhirat. Jadi ada 3 makna orang yang menjual janji Allah, ada 3. Yang pertama, orang yang melakukan kesyirikan. Menjual janji Allah, dia berjanji kepada Allah agar mentauhidkan Allah. Dia tukar dengan kesyirikan untuk mendapatkan dunia. Ini bagian, ini orang yang tidak mendapatkan bagian di akhirat sama sekali. Yang kedua, yang dimaksud menukar, menjual janji Allah adalah semestinya dia bersyahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ibadahnya, menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu-satunya yang dicontoh, yang disuri tauladani, maka dia tidak lakukan itu. Dia melakukan perbuatan bid'ah demi dunia. Orang seperti ini tidak mendapatkan apapun di akhirat. Ini bahayanya bid'ah. Dan yang ketiga, yang berkaitan dengan muamalah. Orang-orang yang menukar janji Allah dengan dunia adalah orang-orang yang bersumpah dusta tatkala berdagang demi mendapatkan secuil dunia. ya, secuil dunia. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan di dalam tafsirnya bahwa orang-orang yang tidak mendapatkan bagian di akhirat, yaitu pahala, tidak dapatkan bagian apapun, pahala apapun di akhirat. Di antaranya disebutkan empat ini, tidak dibicarai oleh Allah. Ya, yang dimaksud tidak dibicarai oleh Allah adalah tidak dibicarai oleh Allah dengan pembicaraan yang lembut, yang penuh dengan rahmat, kasih sayang di akhirat. Tidak. Dia tidak dapat itu. Yang kedua, tidak dilihat oleh Allah. Yang dimaksud dengan tidak dilihat oleh Allah, Allah tidak melihatnya dengan ainur rahmah, dengan mata kasih sayang, mata penuh dengan rahmat. Tidak dilihat dengan mata penuh rahmat oleh Allah. Yang ketiga, tidak disucikan oleh Allah. Maksudnya, dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya tidak disucikan oleh Allah. Tetapi disuruh, diceburkan oleh Allah ke dalam neraka langsung. Yang keempat, dan bagi mereka siksa yang pedih. Inilah yang dimaksud dengan di akhirat mereka tidak mempunyai bagian apapun. Siapa yang berdusta, sumpah dusta, tatkala berjual beli, tidak mempunyai bagian akhirat apapun. Ini empat ini. Empat ini. Siapa yang melakukan perbuatan bid'ah di dunia, perbuatan yang mengada-ngada, menyerupai syariat, dan tujuan beramal padanya adalah berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah, tidak mau menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu-satunya yang dicontoh, maka mereka di akhirat tidak mempunyai bagian. Tidak mempunyai bagian maknanya empat tadi. Apa tadi? Tidak dibicarai, tidak dilihat, dan yang dimaksud tidak bicara dan tidak dilihat dengan pembicaraan yang lembut, dengan penglihatan yang penuh dengan rahmat. Kalau seandainya di akhirat tidak dibicarai oleh Allah dengan lembut, berarti dengan kasar, penuh kemurkaan, maka binasalah dia. Kalau tidak dilihat oleh Allah dengan mata yang penuh dengan kasih sayang, maka berarti dilihat dengan mata yang penuh dengan kemarahan, kemurkaan, binasalah dia. Kalau seandainya tidak disucikan oleh Allah dari dosa, maka berarti dia akan ditimbang dengan dosanya. Kemudian buku catatan amalnya penuh dengan dosa, akhirnya dimasukkan ke dalam neraka. Binasalah dia. Kalau tidak, dan kemudian diancam oleh Allah dengan siksa yang pedih. Nah, berhati-hati ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hadis yang semisal dengan ayat ini. Di antaranya hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Dzar radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim." Tiga orang yang tidak dibicarai oleh Allah, tidak dilihat oleh Allah pada hari kiamat, tidak disucikan oleh Allah, dan bagi mereka siksa yang pedih. Para sahabat bertanya, Abu Dzar berkata, "Ya Rasulullah, manhum?" Wahai Rasulullah, siapa mereka? Khabu wa khasiru. Orang-orang seperti ini benar-benar merugi dan benar-benar merista. Bahasa Banjar itu merista. Khabu, merugi, merista. Siapa mereka? Lalu Rasulullah SAW mengulang ucapan itu tiga kali. Belum menjelaskan siapanya. Pengulangan ini menunjukkan kepada penekanan. Tiga orang yang tidak dilihat oleh Allah, tidak dibicarai oleh Allah pada hari kiamat, tidak disucikan, dan bagi mereka siksa yang pedih. Diulang oleh Rasulullah SAW sebanyak tiga kali. Lalu Abu Dzar bertanya juga sebanyak tiga kali. Nabi Muhammad SAW kemudian bersabda, "Al-Musbil." Orang yang isbal, memanjangkan pakaian bagi laki-laki lebih dari dua mata kaki. Lebih. Ini dalil menunjukkan bahwa tanpa sombong pun haram ya, tanpa sombong pun haram. Bahkan saya lebih condong kepada pendapat tanpa sombong pun termasuk dosa besar. Wal yunfiqu sil'atahu bil halifil kadzib. Dan orang yang menjual barangnya dengan sumpah dusta. Yang ketiga, wal mannan. Dan orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hadis menunjukkan tiga perbuatan ini dosa besar. Karena diancam dengan siksa, diancam tidak disucikan dosa, diancam tidak dibicarai, dan diancam tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, al-musbil di sini adalah memanjangkan pakaian lebih dari dua mata kaki. Dan tidak disebutkan di sini sombong. Siapa yang mengatakan bahwa hadis ini dimasukkan ke dalam hadis sombong, yang berarti hadis yang umum dibatasi dengan hadis sombong, maka ini pendapat keliru. Pendapat keliru. Kenapa? Karena pemahaman para salaf tidak seperti itu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tatkala sakit yang beliau ditusuk oleh Abdurrahman bin Muljam, Abu Lu'lu al-Majusi maksud saya, maka beliau didatangi oleh seorang pemuda yang musbil. Kemudian memuji beliau. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, walau dengan pujian tersebut, beliau tidak segan-segan untuk mengingatkan pemuda tersebut yang musbil. Paham musbil ya? Yang pakaiannya di bawah dua mata kaki. Beliau mengatakan, ya ukhayya ya gulam irfa' thawbak atqa li rabbik wa anqa li thawbik. Wahai gulam, angkat pakaianmu, lebih bertakwa kepada Allah dan lebih mengekalkan pakaianmu, tidak cepat rusak. Belum berisi celana itu hampir 5 tahun kada rusak bawahnya. Ya. Ini menunjukkan bahwa benar perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemahaman yang mengatakan bahwa isbal akan haram apabila sombong, hadis yang saya baru masuk bacakan tadi dimasukkan ke dalam hadis sombong, dalam bahasa kaedahnya hamlul mutlaq alal muqayyad, hadis yang umum dimasukkan ke dalam hadis yang dibatasi, maka ini adalah pemahaman yang keliru karena tidak sesuai dengan pemahaman para salafus salih. Hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa ala yaminin kadzibatin liyaqtati'a biha mala ahadin laqiyallahu azza wa jalla wa huwa alaihi ghadban." Siapa yang bersumpah dusta agar mengambil tanah seseorang, maka niscaya dia akan bertemu dengan Allah Azza wa Jal dalam keadaan Allah murka padanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat tadi. Surat Ali Imran ayat 77. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kemudian ada seorang bertanya kepada Rasulullah setelah beliau membaca ayat itu, "Madza liman tarakaha ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, kalau orang tidak bersumpah dusta, apa pahalanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-jannah." Surga. Yang tidak pernah bersumpah dusta, apalagi untuk mengelabui orang, gara-gara sumpah dustanya tanah orang diambil, dia tinggalkan itu, pahalanya surga. Maka kata sahabat ini mengatakan, fashhad anni qad taraktuha lahu kullaha. Kata sahabat dari Al-Qais ini, saksikanlah aku telah tinggalkan tanahku tersebut untuk orang yang bersengketa denganku seluruhnya. Demi apa? Surga. Ini hadis yang kedua yang berkaitan dengan hadis tadi, ada ayat ini. Kemudian hadis yang ketiga itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Inna lillahi ta'ala ibadan la yukallimuhum yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaih." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba. Hamba di sini maksudnya adalah makhluk Allah, bukan berarti hamba yang Allah cintai, tidak. Berarti hamba itu ada dua, hamba Allah. Orang kafir pun hamba siapa? Allah. Tetapi bukan hamba Allah yang dicintai oleh Allah. Maka hamba itu ada dua. Al-ubudiyah isnatan. Penghambaan kepada Allah ada dua. Ubudiyatun kauniyah, penghambaan secara kauni, bahwa dia adalah makhluk Allah, ciptaan Allah yang diatur oleh Allah. Wa ibad wa ubudiyah syar'iyah, dan penghambaan yang sesuai dengan syariat. Yaitu makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang Allah tidak bicarai mereka pada hari kiamat, tidak disucikan, dan Allah tidak melihat kepada mereka. Para sahabat bertanya, "Man ulaika ya Rasulullah?" Siapa mereka wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, "Mutabarriun min walidayhi raghibun anhuma." Lihat ini bahayanya durhaka. Orang yang berlepas diri dari kedua orang tuanya, membenci keduanya. Maka ini ancaman. Wa mutabarriun min waladih, orang yang berlepas diri dari anaknya, tidak mau mengakui itu anaknya. Wa rajulun an'ama 'alaihi qaumun fakafara ni'matahum wa tabarra'a minhum. Seorang yang dibelas kasihani oleh seseorang, lalu dia tidak mengakui belas kasihan tersebut dan berlepas diri kepada orang yang memberi belas kasihan kepadanya. Jadi misalkan ada orang dulunya gelandangan, kemudian ditampung oleh seseorang, kemudian akhirnya mungkin sukses, bla bla bla. Orang yang sukses ini yang awalnya adalah tampungan, gelandangan, kemudian dia berlepas diri dari yang membiayainya, berlepas diri dari yang mencukupi kehidupannya. Maka orang ini masuk ke dalam ancaman yang empat ini. Ini hadis yang ketiga. Dan ini hati-hati terhadap yang sering orang, anak saking kesalnya mungkin kepada orang tuanya, dia mengatakan, "Aku kada maakui lagi kam abahku." Ya, ini hati-hati, ini bahaya. Kalau Allah bisa merubah takdirnya dan memilihkan aku orang tua, aku kada tunjuk ikam sebagai orang tuaku. Wah, ini bahaya ini. Dan saya dengan telinga saya langsung beberapa kali mendengar anak melakukan seperti itu. Walau sebesar apapun kesalahan orang tua. Apa yang lebih besar dari dosa syirik? Tapi tetap Allah mengatakan, "Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa." Gauli mereka berdua dengan baik. Enggak ada yang lebih besar dari dosa syirik. Ya. Saya pernah beberapa kali mendengar dengan telinga saya di hadapan saya, karena mereka, dia bersuku bersengketa dengan bapak dan ibunya di hadapan saya. Ini tidak benar, sebesar apapun kesalahan orang tua. Karena kita tidak akan bisa membalas jasa orang tua, tanpanya kita tidak ada. Hanya Allah berfirman, anishkur li wali walidayi. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kita baca tafsiran yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, ay inna alladhina yashtaruna ad-dunya bid-din fayakhtaruna al-hitam al-qalil min ad-dunya. Maksudnya sesungguhnya orang-orang yang menukar agama dengan dunia, menukar agama. Maka saya sebutkan tadi tiga hal yang disebut menukar agama. Syirik, bid'ah, kemudian sumpah dusta tatkala berdagang dengan dunia. Ya. Lalu mereka lebih memilih kenikmatan yang sedikit dari dunia. Ingat, dunia itu terkenal dengan sedikit. Ya. Sering ayat-ayat ini saya sebutkan, dunia itu sedikit. Seperti misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang sedikitnya dunia. Surat An-Nisa ayat 77. Qul mata'ud dunya qalil. Ini semestinya harus selalu ada dalam diri kita. Dunia itu sedikit. Ayat-ayat ini harus dihafal dan dijadikan masukan ke dalam sanubari kita. Dunia itu sedikit. Surah An-Nisa ayat 77. Qul mata'ud dunya qalil. Katakanlah perhiasan dunia sedikit. Di dalam surat Ali Imran ayat 197. Mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Artinya, perhiasan yang sedikit. Kemudian tempat mereka yang paling pantas adalah di neraka. Surat Ali Imran ayat 197. Kemudian, ayat yang lain, surat At-Taubah ayat 38, surat ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, penggalan akhir ayatnya, araditum bil hayati dunya minal akhirah. Apakah kalian puas dengan kehidupan dunia sebagai ganti kehidupan akhirat, yaitu surga? Fama mata'ul hayati dunya fil akhirah illa qalil. Artinya, padahal kenikmatan hidup di dunia dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Ini menunjukkan, ya, tiga ayat tersebut menunjukkan bahwa dunia itu sedikit. Lihat lagi surah An-Nahl surat ke-16 ayat 117. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mata'un qalil wa lahum 'adzabun alim." Perhiasan yang sedikit dan bagi mereka siksa yang pedih. Dunia perhiasan yang sedikit. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat surat Mursalat surat ke-77 ayat 46. Qulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Makanlah dan bersenang-senanglah kamu di dunia qalilan, sedikit. Sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang berdosa. Ya, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang berdosa. Qulu wa tamatta'u qalilan. Sedikit, dunia itu sedikit. Lima ayat yang semestinya kita harus ingat. Surat Ali Imran ayat 197. ya, surat An-Nisa ayat 77. Surat At-Taubah ayat 38. Surat An-Nahl ayat 117. Dan terakhir surat Al-Mursalat ayat 46. Baik, kita lanjutkan. Penulis mengatakan, wa yatawassaluna ilaiha bil aymanil kadhibah wal uhudil mankuthah. Mereka memakai cara dalam mendapatkannya dengan sumpah-sumpah dan janji-janji yang palsu yang tidak mereka penuhi. Fahaula la yukallimuhum Allah wa la yanzur ilaihim yaumil qiyamah wa la yuzakkim wa lahum adzabun alim. Maka mereka itu adalah orang-orang yang mana Allah tidak akan berbicara kepada mereka, tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak pula mensucikan mereka serta bagi mereka azab yang pedih. Ai qad haqqa alaihim sukhthullah wa wajaba alaihim iqabuh. Artinya mereka telah berhak mendapatkan murka Allah dan berhak menjalani siksa darinya. Wa harramu thawabah atau wa hurimu thawabahu. Dan mereka jauh dari pahalanya. Wa muni'u minat tazkiyah dan terhalang dari pensucian yaitu pembersihan diri. Bali yaruddunal qiyamah. Yuraduna al-qiyamah mutalawithuna bil jaraim. Bahkan mereka pada hari kiamat kelak akan dibangkitkan dengan bergelimang kejahatan. Mutadannisuna bidzunubil 'idham dan dikotori oleh dosa-dosa yang besar. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menjual agama demi dunia. Dia akan datang di hari kiamat dengan dosa-dosa yang besar, dengan kejahatan-kejahatan, maksiat-maksiat yang tidak disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebenarnya ingin baca sampai ayat ke-78 tetapi waktu tidak cukup. Ini yang kira-kira bisa saya sampaikan. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.